Yogyakarta. Aku tak senyala trimo mundo timbang lorong ati. Tak oya ong wong kowe wis lali ora takal bali. Terima kasih.